Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai hari ini, hari ke-12 di bulan Ramadan. Kita berada di penghujung hari yang ke-12 di bulan Ramadan. Allah masih berikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masih melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah bahas dosa besar yang ke-41, yaitu membenarkan tukang ramal dan juga ahli nujum. Ya, dukun-dukun peramal, ya, dukun-dukun yang memanfaatkan ilmu astrologi untuk meramal masa depan, ya, maka ini harus dijauhi dan diingkari, tidak boleh membenarkannya. Ya, barang siapa yang dia datang kepada dukun tukang ramal semacam ini, ya, sekedar bertanya saja, maka dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, apalagi kalau dia membenarkan ucapan para dukun peramal ini, maka ini lebih parah lagi. Ya, man ataka hinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun, ya, dukun tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Tapi di sana ada ilmu yang diperbolehkan, ilmu perbintangan yang diperbolehkan. Kemarin kita sudah jelaskan ada astrologi, ada astronomi. Ya, kalau astronomi, yakni ilmu perbintangan atau melihat pergerakan benda-benda planet untuk menentukan arah angin, menentukan musim dan yang semisalnya, maka yang demikian diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu astrologi, yang dia membaca pergerakan benda-benda planet yang ada di langit, kemudian menentukan bahwa akan terjadi peristiwa demikian dan demikian di bumi. Ini astrologi. Yang tidak boleh itu astrologi. Kalau astronomi boleh, ya, yang demikian diperbolehkan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan dosa besar yang ke-42. Ya, Al-Kabirah Ats-Tsaniyah wa Arba'un. Nusyuzul Mar'ah. Nusyuzul Mar'ah. Ya, ini sikap durhaka seorang wanita. Ya, sikap durhaka seorang wanita kepada suaminya. Ya, kalau beberapa pertemuan yang lalu, ya, kita sudah bahas tentang dosa besar seorang kepala keluarga. Ya, seorang pemimpin yang tidak amanah, demikian juga dayut, pemimpin yang membiarkan keluarganya melakukan kemaksiatan. Nah, ini sudah kita bahas. Nah, sekarang kita bahas dari sisi wanitanya. Karena sesungguhnya mahligai rumah tangga kita itu akan berjalan dengan baik apabila masing-masing pihak, baik suami maupun istri, ya, itu menjalankan tugasnya. Dia tunaikan apa yang menjadi hak pasangannya. Nah, suami menunaikan kewajiban dia, dia menunaikan hak istrinya, cari nafkah, kemudian menegur atau membimbing sang istri, ya, agar tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya, ini hak yang harus ditunaikan oleh seorang suami terhadap istrinya. Nah, demikian juga mahligai rumah tangga itu akan berjalan harmonis apabila sang istri menunaikan apa yang menjadi hak sang suami. Di antara hak sang suami adalah apa? Adalah untuk ditaati. Ya. Suami itu untuk ditaati. Seorang istri punya kewajiban untuk mentaati sang suami. Bahkan banyak wanita yang tidak tahu, ya, salah satu perkara yang akan menggiring seorang wanita masuk ke dalam surga adalah ketika dia mentaati suaminya. Nah, ini ibu-ibu perlu kita sampaikan ini ya. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengkhabarkan kepada kita apa kriteria wanita yang akan masuk surga. Ya, kalau ibu-ibu ingin masuk surga, ada hal-hal yang harus dipenuhi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Ahmad, ya, "Idza salatil mar'atu khamsaha." Ya, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha, ya, wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita itu menjaga sholat lima waktunya. Ini yang pertama ini ya. Kalau wanita ingin masuk surga, yang pertama dia jaga sholat lima waktunya. Kemudian wasamat syahroha, dia berpuasa pada bulannya. Menjaga puasanya di bulan Ramadan, tidak meninggalkan puasa tanpa ada udzur syar'i. Kemudian yang ketiga, ya, wa ahsanat farjaha, dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya. Ya, tidak kemudian melakukan perselingkuhan atau tidak berbuat serong, ya, dia jaga kehormatan dirinya. Kemudian yang keempat, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Menjaga sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan diri dan taat kepada suami, maka apa yang akan diperoleh oleh sang wanita? Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Masya Allah ya, sebenarnya mudah bagi seorang wanita untuk masuk surga. Jaga sholat, jaga puasa, jaga kehormatan diri, taat pada suami, insya Allah Allah akan berikan kesempatan kepada dia untuk memilih pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Oleh karena itu kebangetan sebenarnya kalau seorang wanita muslimah itu gak masuk surga ya. Kenapa? Pintu surga itu sangat dimudahkan bagi mereka. Nah, inilah kewajiban seorang istri. Dia hendaknya taat kepada suami. Nah, ketika dia tidak taat kepada suami, maka rumah tangga yang dibangun bersama akhirnya akan goncang. Ya, akan muncul konflik, kemudian bisa berakhir pada perceraian. Sehingga akan efeknya itu akan merembet kemana-mana. Ya. Dari rumah tangga yang broken home, nanti muncul anak-anak yang bermasalah. Bermasalah dalam pergaulan, bermasalah dalam pergaulan terutama ya. Terjatuh pada pergaulan bebas, pada perzinahan, pada narkoba, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Islam mengatur ya. Selain suami itu melaksanakan kewajibannya, istri juga harus melaksanakan kewajibannya. Yaitu apa? Untuk taat kepada suami. Hanya saja barakallahu fikum, perlu kita ketahui bahwa ketaatan kepada suami di sini tentu dalam koridor syar'i, bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi taat kepada suami itu bukan taat secara mutlak, tapi taat yang muqayyad selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Ya. Misalnya seorang suami melarang istrinya sholat, apakah istri harus taat? Enggak boleh. Ya, atau seorang suami memerintahkan istri untuk tidak berhijab dengan hijab yang syar'i. Kenapa kamu pakai hijab? Ya, kita ini bukan orang Arab misalnya. Ya, jilbab itu budaya Arab. Ayo buka jilbabmu. Anda boleh taat. Ingat, taat itu dalam koridor syariat. Ya, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka istri hendaknya taat kepada suami. Baik. Oleh karena itulah, ya, nusyuz, yakni apa, durhaka kepada suami, ini merupakan salah satu dosa besar. Apalagi kalau dilihat ya, suami telah memberikan nafkah, memberikan rumah, ya, memberikan pakaian, menafkahi istrinya, memenuhi kebutuhan istrinya, maka satu perbuatan yang sangat tercela ketika sang istri kemudian ya berbuat durhaka kepada suami yang selama ini telah memberikan nafkah kepada dirinya. Ya, ini sekedar mukadimah tentang mengapa nusyuz ini menjadi salah satu dosa besar. Ya, menjadi salah satu dosa besar. Baik, nusyuz itu sendiri apa sih maksud nusyuz? Ya, pakai zai ya, nusyuz. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau, wan-nushush huwa al-irtifa. Nushush itu artinya adalah irtifa, merasa tinggi. Ya. Artinya apa? Dia meninggi. Seorang istri menempatkan posisinya itu lebih tinggi daripada suaminya. Ya. Kata beliau, fal mar'atu nashish huwal murtafi'atu ala zawjiha. Wanita yang melakukan nusyus, ya, dia merasa tinggi daripada suaminya. Ya, nah ini sifat wanita yang melakukan nusyus. Pertama apa? Dia merasa tinggi dari suaminya. Ya. At-tarikatu li amrihi. Kemudian dia meninggalkan perintah suaminya. Suaminya memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu, kemudian dia tidak mau melaksanakannya. Dari katuli amri. Al-mu'ridatu anhu. Kemudian dia berpaling dari sang suami. Berpaling ya dari sang suami. Saya suami mengajak dia untuk berhubungan suami istri. Ya, dia enggak mau. Ah, enggak ah, moh ah, malas ah. Ya, ini termasuk bentuk an-nusyush. Al-mubghidatu lahu, kemudian dia tidak suka atau membenci suaminya. Ya, membenci suaminya padahal suaminya sudah menunaikan hak-hak dia, tapi dia tetap saja tidak memberikan tidak ridho kepada sang suami. Ya, tidak berusaha untuk mencari ridho sang suami, ya, berpaling dari sang suami, malah membuat murka sang suami. Nah, ini definisi seorang wanita yang melakukan nusyush. Ya, secara ringkas kita katakan apa? Istri yang durhaka kepada suami. Istri yang durhaka kepada suami. Karena ini termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Nah, sekarang kita akan coba bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, ya, yang menjelaskan kepada kita tentang dosa besar yang ke-42 ini, yakni an-nusyush. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Ya, silakan dicatat dan mungkin kalau ada mushaf atau Al-Qur'an, ya silakan Bapak dan Ibu buka surat An-Nisa ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna." Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyutnya, yang kalian khawatirkan kedurhakaannya, fa'idhuhunna, maka berikanlah nasihat kepada mereka. Fa'idhuhunna artinya nasihati. Ya, di sini kita Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bagaimana metode kita dalam meluruskan istri, ya, yang mulai melakukan kedurhakaan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'idhuhunna, nasihati mereka, beri peringatan kepada mereka. Ya. Bu, enggak boleh lo durhaka sama suami, Bu, ya. Ini adalah perkara yang dilarang dalam syariat kita. Ya. Ibu kan enggak mau kalau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan durhaka sama suami. Ya, apa yang diperintahkan oleh suami hendaknya dipatuhi. Ya. Jadi diberikan apa? Peringatan. Diberikan peringatan. Ya. Qala wahjuruhunna fil madaji. Kemudian pisahkan mereka dari ranjangnya. Ya, pisah ranjang artinya boikot mereka, jangan tunaikan ya hak mereka ya secara biologis. Ini fase yang kedua, ya. Jadi didiamkan atau di apa namanya? Ya, didiamkan sang istri. Ya, diboikot dia. Tapi pemboikotannya di sini di dalam rumah, ya. Jangan kemudian diusir, dikembalikan ke rumah orang tuanya, enggak. Tetap di dalam rumah. Ya, jadi didiamkan sang istri agar dia sadar, ya, atas kesalahan-kesalahannya dan dia kembali patuh kepada sang suami. Qala wadribuhunna, dan pukullah dia, ya, dan pukullah dia. Ya, jadi boleh untuk memukul suami istri yang sudah demikian durhaka. Ya, dikasih nasihat, diberi peringatan, tidak didengarkan, diboikot pun tidak memberikan pengaruh, maka boleh bagi suami untuk memukul sang istri. Loh, Ustaz, mengajarkan KDRT ini, Ustaz. Nah, kita harus lihat dulu. Pukulan yang diberikan itu bukan pukulan untuk melampiaskan emosi. Ya, paling ditepuk gitu, tepuk. Ya, tepuk. Ya. Jangan, bukan pukulan untuk melukai yang sampai membuat memar, yang sampai membuat bahkan patah, lebam di wajah. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Ini orang banyak salah kaprah. Oh, boleh Pak memukul istri? Artinya apa? Boleh kita meluapkan emosi kita kepada istri kita sampai memukul babak belur istrinya. Tidak, bukan itu ajaran Islam. Memukul di sini artinya adalah memukul untuk memberikan pendidikan. Ya, di apa? Ditepuk. Ya. Wanita itu sangat sensitif. Ya, Nabi SAW mengibaratkan wanita itu seperti botol-botol kaca, gelas-gelas kaca, ya, yang sangat sangat rentan pecah, ya. Oleh karena itu, boleh bagi sang suami dia memukul, tapi pukulannya itu adalah pukulan untuk mendidik. Bukan pukulan untuk melampiaskan emosi, ya. Ini perhatikan, ya, bukan untuk melampiaskan emosi. Para ulama kalau kita baca penjelasannya terhadap ayat ini, ya, semuanya menjelaskan bahwa pukulan di sini adalah pukulan untuk apa? Mendidik. Ya, karena dia sudah berani berbuat durhaka kepada sang suami, mungkin dengan sedikit pukulan ini akan membuat dia kembali, ya, mentaati sang suami. Ya. Nah, ini perlakuan seseorang kepada istrinya yang berbuat durhaka. Jadi ada tahap-tahapannya. Ya, jadi jangan langsung kemudian emosi, langsung tangan bermain, ya. Ini keliru. Fa'idhuhunna, nasihati mereka. Kemudian wahjuruhunna, boikot mereka, pisahkan mereka dalam apa di ranjangnya. Ya, dari ranjangnya. Wadribuhunna, kemudian barulah pukulan mereka. Tapi ingat, pukulan yang sifatnya mendidik. Ya, bukan pukulan untuk melampiaskan emosi. Qala fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Apabila mereka, yakni istri-istri kalian itu mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari kesalahan untuk menyusahkan mereka, ya, mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Ya sudah, kita tadi menasihati dia, kalau dia sudah nurut, ya sudah, maafkan, kembali lagi, jalani hubungan secara harmonis, ya. Jangan kemudian diungkit-ungkit lagi, ya sudah. Jangan dipersulit. Ya, kehidupan rumah tangga itu hendaknya dijalankan dengan mudah. Kita ketika nikah itu kan berupaya untuk menciptakan kebahagiaan. Ya, ya sudah, lupakan saja kesalahan-kesalahan yang ada. Nggak perlu diungkit-ungkit. Jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkan istri-istri kalian. Ya. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Tinggi dan Maha Besar. Nah, ini kenapa kok ayat ini ditutup dengan penyebutan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ini sebenarnya peringatan bagi para suami. Ya, Anda memang punya hak untuk menegur istri Anda. Anda punya hak untuk memboikot istri Anda. Bahkan Anda punya hak untuk memukul dalam rangka mendidik istri Anda. Tapi hati-hati dari berbuat zalim. Ya, hati-hati dari berbuat zalim. Kenapa? Karena di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menghukum Anda. Hati-hati. Ya, inilah hikmah kenapa ayat ini ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana aliyan kabiran. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi dan Maha Agung, Maha Besar, ya. Jadi jangan kemudian dengan hak-hak ini seorang suami berlaku zalim kepada istrinya. Ya. Jadi ini adalah metodologi meluruskan pasangan kita. Ya. Atau metodologi meluruskan istri, tapi jangan sampai kita terjatuh pada kezaliman. Baik, ini ayat yang dibawakan oleh beliau. Sekarang kita masuk membahas hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyhi falam ta'ti fabata ghadban 'alaiha, ya la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Muttafaqun alaih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, maksudnya apabila seorang suami mengajak istrinya melakukan hubungan biologis, ya, falam ta'ti, kemudian istrinya enggan untuk mendatanginya, tidak mau dia, ya, istrinya ketika diajak untuk berhubungan biologis tidak mau. Para ulama menjelaskan bahwa keengganannya ini bukan karena uzur syar'i. Ya. Jadi misalnya kalau seorang wanita dia memiliki uzur syar'i yang tidak, yang menyebabkan dia tidak bisa memenuhi panggilan sang suami, maka boleh dia untuk tidak mendatangi. Misalnya nih, sakit misalnya. Istrinya sakit, enggak bisa dia melayani suaminya. Maka boleh bagi dia untuk tidak mendatangi atau memanggil, memenuhi panggilan sang suami, memenuhi panggilan sang suami. Kalau memang dia punya uzur. Tapi kalau dia tidak punya uzur, ya, dipanggil oleh suaminya atau diajak suaminya untuk memenuhi kebutuhan biologis sang suami, fabata ghadban, ya, dia tapi dia tidak mau, kemudian sang suami pun tidur dalam keadaan dia murka atas sang istri, sebel dia ya kepada sang istri, kesel dia kepada sang istri karena minta dilayani hubungan biologis tapi kemudian tidak dipenuhi tanpa adanya udzur syar'i, maka apa yang akan didapatkan oleh sang istri, la'anat hal malaikah hatta tusbih, maka malaikat akan melaknat sang wanita sampai datang waktu pagi, sampai datang waktu pagi. Ya, karena itu merupakan hak suami ya untuk dilayani, ya. Istri wajib untuk melayani hubungan biologis yang diminta oleh sang suami, ya, kalau dia tidak memiliki uzur. Dan kalau tidak dilayani ini bahaya sekali. Ya, seorang suami laki-laki dia memiliki hasrat, kemudian ketika dia ingin tumpahkan hasratnya pada sesuatu yang halal enggak bisa. Maka bisa jadi terjadi konflik rumah tangga, kemudian juga bisa jadi dia mencari pelampiasan yang lain, na'udzubillah, ya, terjatuh pada perbuatan dosa. Oleh karena itu sang istri hendaknya kalau dia tidak memiliki uzur, dia berkewajiban untuk melayani hubungan biologis yang diminta oleh sang suami. Kemudian kalau dia tidak mau melayani suaminya, la'anat hal malaikah hatta tusbih, malaikat akan melaknatnya. Ya, telah berulang-ulang kita jelaskan apa makna laknat, ya. Laknat malaikat artinya apa? Dia berdoa. Malaikat ini berdoa agar sang istri ini dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan malaikat mengatakan, "Ya Allah, jangan berikan rahmat kepada wanita ini karena dia tidak menunaikan kewajibannya kepada suaminya." Malaikat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tusbih, sampai tiba waktu pagi. Sampai tiba waktu pagi, dia terus-menerus didoakan kejelekan oleh para malaikat. Ya, na'udzubillah. Makanya, jangan menjadi wanita yang nusyuz. Kalau memang tidak punya udzur, ya layanilah suami. Walaupun kita lagi gak kepengen. Ya, walaupun seorang wanita lagi gak kepengen, ya. Dan memang idealnya hubungan biologis itu sama-sama kepengen, ya. Jadi dua-duanya puas, terpuaskan. Tapi walaupun sang istri lagi gak kepengen, tapi kalau suaminya lagi kepengen, hendaknya dia tunaikan apa yang menjadi keinginan sang suami. Ya, sebagai bentuk kepatuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fi lafdhin fi sahihain, dalam lafaz yang lain, ya, dalam as-sahihain disebutkan, idza batatil mar'atu hajiratan hajirata firasyi zawjiha la'anathal malaikah. Senada dengan hadis yang sebelumnya kita baca, ya, apabila seorang wanita itu tidur, ya, dalam keadaan dia menjauhi tempat tidur suaminya, artinya tidak mau melayani suaminya, ya, maka la'anat hal malaikah, malaikat akan melaknatnya. Ini sama maknanya. Qala wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain disebutkan. Qala walladhi nafsi biyadih, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha zawjuha. Dalam riwayat yang lain disebutkan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan biologis, tapi sang istri enggan untuk melayaninya, melainkan di langit nanti, ya, melainkan di langit, ya, melainkan yang ada di langit ini akan murka kepada sang wanita sampai sang suami itu ridho kembali kepadanya. Ya, jadi yang ada di langit ini, ya, bisa itu malaikat, bisa itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, murka kepada sang wanita ketika sang wanita enggan untuk melayani keinginan sang suami tanpa adanya uzur. Ya, tanpa adanya uzur syar'i. Ya, dan kalau lagi enggak kepengen itu bukan uzur syar'i, ya. Kenapa kok enggak melayani? Lagi enggak kepengen aja. Ya, ya, bukan uzur syar'i, ya. Uzur syar'i misalnya sakit, ya. Kalau diajak berhubungan sama suaminya tambah parah sakitnya atau menghambat kesembuhannya, maka boleh saja bagi dia untuk menolak. Tapi kalau enggak punya uzur syar'i, nah ini bahaya. Ya, dia dimurka oleh yang ada di langit, entah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun malaikat. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain, dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu lil mar'ati aw limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idznih. Ya. Wala ta'dhanu fi baitihi illa bi idznih. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa dalam keadaan suaminya syahid, artinya suaminya itu tidak sedang dalam keadaan safar. Syahid di sini artinya suaminya ada di rumah atau dia tidak dalam keadaan safar, illa bi'idznih, kecuali harus seizin sang suami. Jadi tidak boleh seorang wanita itu untuk berpuasa ketika suaminya itu tidak dalam keadaan safar, kecuali dia harus minta izin kepada sang suami. Ya. Dan demikian juga tidak boleh dia mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin sang suami. Ya. Jadi ini berbicara tentang dua perkara. Yang pertama tentang puasa, yang kedua tentang memasukkan orang ke rumah sang suami. Baik. Kita bahas dulu yang perkara yang pertama. Apa makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa dalam keadaan ada suaminya, kecuali dengan izinnya. Puasa yang dimaksud di sini, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maksudnya adalah puasa-puasa sunnah. Misalnya istrinya puasa Senin Kamis, mau puasa Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, ya, tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulan Hijriah, ya. Nah, ini dia hendaknya izin kepada sang suami. Ya, kenapa? Karena bisa jadi sang suami menginginkan pelayanan dari sang istri, ya, kemudian sang istri pun dalam keadaan berpuasa. Sehingga sang suami merasa enggak enak, padahal dia sangat membutuhkan pelayanan istrinya. Ya. Maka hendaknya dia izin terlebih dahulu. Kalau suami sudah mengizinkan, maka silakan bagi dia berpuasa. Silakan bagi dia untuk berpuasa. Ya, tapi kalau misalnya suaminya tidak mengizinkan, oh jangan Bu, nanti saya mau pulang makan siang bareng jenengan. Nah, nanti mungkin ada urusan apa, ya. Bisa jadi dia meminta untuk dilayani oleh sang istri di waktu siang, ya. Sehingga istrinya tidak puasa hari itu. Tapi kalau suaminya mengizinkan, atau izin ini kan bisa dengan diamnya sang suami. Misalnya dia tahu kebiasaan istrinya puasa, ya. Kemudian suaminya enggak mau permasalahkan, maka silakan saja puasa. Misalnya suaminya sudah paham, Senin Kamis ini istri saya puasa, atau bahkan mereka bareng-bareng puasanya. sahurnya bareng-bareng, nah, jadi masalah, nggak perlu minta izin, ya. Tapi kalau misalnya sang suami ada, kemudian istri pun tidak punya kebiasaan untuk berpuasa, nah ketika dia ingin berpuasa, hendaknya dia izin terlebih dahulu kepada sang suami. Dan ini adalah untuk puasa yang sifatnya sunnah. Kalau puasa wajib, nggak perlu izin suami. Puasa Ramadan, nggak perlu izin suami, karena ini hukumnya wajib. Atau juga puasa qadha. Misalnya sang istri punya hutang puasa 10 hari. Kemudian ini sudah mau mendekati Ramadan yang baru. Ya, ini puasa wajib, maka dia tidak perlu meminta izin kepada sang suami untuk mengqadha puasanya. Ya, kalau waktunya memang sudah mepet. Tapi kalau misalnya puasa qadha, dia mengqadha puasanya dalam jangka waktu yang masih lama, misalnya 6 bulan lagi bulan Ramadan, kemudian dia mengqadha, maka dia harus izin dulu kepada sang suami. Ya, dia harus izin dulu kepada sang suami. Kalau sang suami mengizinkan, maka dia qadha pada hari tersebut. Kalau tidak, maka jangan dia mengqadha pada hari tersebut. Kenapa? Karena waktunya masih lapang. Ini perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, wala ta'dzan fi baitihi illa bi idznih. Jangan dia mengizinkan masuk ya ke rumah sang suami kecuali dengan izin sang suami. Ya misalnya sang istri ini punya kakak. Ya punya kakak. Ya kakak kan mahramnya ya, artinya boleh dia untuk mengunjungi adiknya yang perempuan. Tapi suami ini punya masalah dengan sang kakak. Dia enggak senang sama kakak iparnya. Ya, kemudian dia mengatakan pada sang istri, ya, ini masmu jangan kamu biarkan masuk ke rumah ya, saya enggak suka. Nggak boleh dia langgar. Ya sudah, suaminya melarang. Maka tidak boleh bagi dia untuk kemudian apa membiarkan orang yang tidak disukai oleh suaminya tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya. Ya, tidak boleh. Ini harus kita ketahui ya, istri harus tahu ya. Jangan sembarangan memasukkan orang yang tidak disukai oleh suami ke dalam rumahnya. Tidak suka sama adiknya, tidak suka sama adik perempuannya. Oh, aku tidak suka kamu kalau adik perempuanmu itu masuk ke sini. Kenapa? Orang kalau ngomong pasti kalian gibah. Sukanya cerita yang macam-macam. Tidak boleh dia kemudian memasukkan adiknya tersebut ke rumahnya. Walaupun secara syar'i boleh. Ya, artinya tidak ada larangan mahramnya kok ya, atau bukan enggak ada larangan sama sekali kan adik wanita. Tapi kalau suami tidak mengizinkan, maka tidak diperbolehkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis selanjutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Shahahahu At-Tirmidzi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau, Nabi SAW mengatakan, apabila aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Ya, sujud kepada yang selain Allah ini tidak boleh, Bapak dan Ibu. Ya, sujud kepada yang selain Allah ini tidak boleh, hukumnya haram hukumnya. Ya, maka ketika kalau toh diperbolehkan, kata Nabi alaihissalatu wassalam, maka yang akan diperintahkan oleh beliau untuk bersujud kepada orang lain itu adalah seorang istri kepada suaminya. Kenapa? Karena demikian besar jasa seorang suami kepada sang istri. Ya, dia memberi nafkah, memberikan tempat tinggal, ya, memberikan makan kepada sang istri, ya, memberikan pakaian kepada sang istri. Banyak jasa dari suami kepada sang istri yang terkadang istri itu lupa. Ya, terkadang istri itu lupa. Ya, kadang sakit sang istri. Siapa yang membiayai pengobatannya? Suami. Yang ngantar siapa? Suami. Yang ngerawat siapa? Suami. Ya. Banyak sekali jasa sang suami. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau toh aku boleh meminta atau memerintahkan seseorang itu untuk bersujud kepada orang lain, aku akan perintahkan para istri untuk bersujud kepada suami mereka. Ya, ini menunjukkan ketinggian kedudukan seorang suami di hadapan para istri. Ya, jadi jangan lupa kita akan jasa-jasa suami. Ya, jasa suami kepada istri itu sangat banyak. Sampai-sampai Nabi SAW kalau diizinkan untuk menyuruh orang bersujud kepada orang lain, ya, maka beliau akan suruh para istri bersujud kepada suami-suami mereka. Qalat qalat ammatun Ibnu Muhsin zakarat zaujaha li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan berkata Ammat Ibnu Muhsin, ya. Ini seorang ammah, ada seorang yang bernama Ammah Ibnu Muhsin, ya. Atau Ammah bin Muhsan, ya. Binti harusnya, ya. Ammah bintu Muhsin. Ammah binti Muhsin dzakarat zaujaha li Nabi SAW, dia menyebutkan tentang suaminya di hadapan Nabi SAW. Jadi kemungkinan dia menyebutkan bagaimana kedudukan suami saya di hadapan saya, maka Nabi SAW mengatakan, ya, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki, rawahun Nasa'i. Ya. Jadi ketika Ammah ini bertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimana kedudukan seorang suami, maka Nabi SAW mengatakan, ya, perhatikanlah posisimu di hadapan suamimu, karena sesungguhnya dia adalah surga dan nerakamu. Maksudnya ketika engkau taat kepada suami, ya, maka niscaya engkau akan mendapatkan surga karena ketaatanmu kepada sang suami. Namun ketika engkau durhaka kepada sang suami, kepada suamimu, maka itu adalah jalan bagimu untuk menuju neraka. Ya, karena kemurkaan suami ini akan menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa Abdullah bin Umar. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, ya. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkur li zawjiha wa hiya la tasnagni anhu. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi alaihi salatu wasalam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya dalam keadaan dia masih membutuhkan suaminya tersebut. Nafkahnya masih ditanggung oleh suami, rumah yang dia tempati adalah rumah yang dibangun oleh sang suami, pakaiannya pun dibelikan oleh sang suami, dia masih sangat membutuhkan sang suami. Namun kemudian dia tidak berterima kasih atas kebaikan yang diberikan oleh sang suami, maka hukumannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya. Maksudnya Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan rahmat. Ya, Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan rahmat, pandangan yang penuh kasih sayang. Ia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di akhirat nanti. Qala wa yurwa 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, man kharajat min baiti zawjiha la'anathal malaikah hatta tarji'a aw tatub. Barang siapa yang keluar dari rumah, ya, suaminya, ya, barang siapa wanita yang keluar dari rumah suaminya, ini maksudnya tanpa izin dia kabur dari rumah suaminya, ya, la'anathal malaikah. Jadi barang siapa yang kabur dari rumah suaminya, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali atau bertaubat. Wallahu ta'ala a'lam, ya, tentang kesahihan hadis ini. Ya, tapi cukuplah hadis-hadis yang sebelumnya kita baca, ya, menunjukkan bahwa hendaknya seorang suami, seorang istri, ya, ketika dia ingin keluar dari rumahnya, dia meminta izin dari sang suami, ya, tidak kabur begitu saja. Kalau misalnya terjadi konflik, misalnya, kalau misalnya terjadi konflik antara suami dan istri, kemudian sang istri ingin dia kembali ke rumah orang tuanya, maka izin dia kepada sang suami. Atau dia minta agar sang suami mengantarkan, ya, istrinya itu kembali ke rumahnya. Jangan kemudian dia kabur. Ya. Maka di sini dikatakan bahwa dia akan mendapatkan laknat dari para malaikat sampai dia kembali dan bertobat. Ya. Baik, mungkin cukup apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, cukup jelas bahwa perbuatan nusyuz, ya, nusyuz, durhakanya seorang istri kepada suami, ini merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Maka hati-hatilah para wanita dari berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam dosa besar yang ke-43, qati'ur rahim, yaitu orang yang memutus silaturahim. Ternyata dosa besar, Pak, ya. Ya, memutus silaturahim termasuk dosa besar. Ya. Apa saja dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini dan bagaimana penjelasannya, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bi'inillahi ta'ala. Cukupkan dulu sampai di sini, kemudian kami serahkan kepada moderator, Mas Adit, silakan.